Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu di majelis yang semoga mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala di Masjid Pondok Darul Hadis Al-Mansurah Kulon Progo. Pada pertemuan yang ke berapa? Ke-13. Pada pertemuan yang ke-13, pada kesempatan yang sebelumnya, pada pertemuan yang ke-12, kita sudah memasuki pembahasan tentang apa al-i'rabu, demikian juga aksamul i'rab. Al-i'rab yang didefinisikan di sini adalah perubahan akhir-akhir suatu kata karena masuknya apa? Amil. Sehingga dicontohkan di situ haza talibun raaitu taliban marartu bi talibin. Perubahan dari talibun menjadi taliban dan juga menjadi talibin itulah yang dinamakan dengan apa? Al-i'rabu. Sedangkan lawan dari al-i'rab adalah apa? Al-bina. Yaitu tetapnya suatu akhir kata pada satu keadaan. Apapun amilnya nanti, maka keadaannya seperti itu tidak berubah. Artinya, isim-isim yang mabni itu juga nanti bisa kemasukan yang namanya amil. Bisa juga kemasukan yang namanya amil, tapi tidak berubah. Amil apapun yang masuk padanya, dia tetap mabni. Huwa, angta, dan seterusnya mabni. Kemudian aksamul i'rab. I'rab itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah raf'un. Apa kemarin yang ditandai dengan domah atau yang menggantikan domah atau yang menggantikannya. Contohnya adalah baitun, rojulun, kitabun. Yang kedua adalah nasbun, yaitu apa yang ditandai dengan apa? Fathah atau apa yang menggantikannya. Contohnya baitan, rojulan, kitaban. Nah, adapun khafdun adalah apa yang ditandai dengan kasroh atau yang menggantikannya. Adapun jazmun apa khafdun contohnya baitin, rojulin, kitabin. Adapun jazmun adalah yang ditandai dengan apa? Sukun atau yang menggantikannya. Nah, adapun membahas tentang jazmun itu nanti karena berkaitan dengan apa? Fi'il. Makanya situ dari 4 macam ini isim mengambil berapa? 3. Yaitu apa? Rok'un, nasbun, dan khafdun. Sedangkan fi'il mengambil berapa? 3. Rok'un, nasbun, dan jazmun. Kemudian kita sudah membaca yaitu bagan pada halaman yang ke-13. Membaca bagan pada halaman yang ke-13. Sebagaimana kita sampaikan di situ al-asma'ul mu'rabatu wa 'alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab. Berarti bukan isim apa kalau mu'rab, bukan mabni. Wa alamatu i'rabiha dan tanda i'rabnya. Kalau dikatakan i'rab pada isim berarti salah satu dari berapa? 3. Apakah itu raf'un atau marfu', apakah nasbun atau mansub, atau majrur atau khafdun. Karena apa? Dari 4 macam i'rab itu isim mengambil berapa? 3 saja. Nah, Sudah kita bahas sampai berapa kemarin? Sampai nomor 4. Nah, kita ulangi dari yang pertama. Yang pertama dari isim mufrad. Contohnya apa? Waladun. Alamah atau tanda, yaitu tanda marfu'nya. Apa tandanya? Dhammah. Kemudian ketika dia mansub, contohnya apa? Waladan. Al-alamah tanda, yaitu tanda mansubnya apa? Fathah. Kemudian majrur, contohnya apa? Waladin. Tanda majrurnya apa? Al-kasrah. Ini semua adalah tanda asli. Adalah tanda asli. Ketika marfu, tanda aslinya adalah dhamma. Ketika mansub, tanda aslinya adalah kasroh, fathah. Ketika majur, tanda aslinya adalah kasroh. Makanya tadi rofun itu yang ditanda dengan dhammah, karena dhammah itu tanda asli. Atau yang menggantikannya nanti pada isim-isim selain isim mufrad. Nah, sehingga dhammah itulah tanda asli pada isim mufrad yang marfu. Fathah adalah tanda asli pada isim mufrad yang mansub. Kasrah adalah tanda asli pada isim mufrad yang majrur. Berikutnya adalah isim apa? Musanna. Contoh yang marfu' waladani. Tanda marfu'nya adalah al-alif. Maka al-alif itu adalah yang menggantikan apa? Dhammah. Alif itulah pengganti dari dhammah. Jadi tanda aslinya adalah dhammah. Nah, kalau pada isim musanna alif, nah, itu masuk pada pengganti dari dhammah. Ketika mansub waladaini contohnya, tanda mansubnya apa? Al-ya. Ketika majrur waladaini juga sama, tanda majrurnya apa? Al-ya'u. Sehingga kalau antum sudah hafal definisi, isim musanna ini memudahkan, karena isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua, mudzakkar atau muannas, dengan ditambah dari isim mufradnya apa? Alif dan nun, atau ya dan nun. Nah, sehingga contohnya adalah waladani, waladaini dari isim mufrad waladun. Jamul mudzakkar salim. Contoh yang marfu' muslimuna. Tanda marfu'nya apa? Al-alamah al-wawu. Nah, contoh yang mansub jadi apa? Muslimina. Tanda mansubnya apa? Al-ya'u. Demikian juga kalau dia majrur, muslimina, tanda majrurnya apa? Al-ya'u. Sehingga kalau antum sudah hafal definisi dari jamak mudzakkar salim akan mudah, karena jamak mudzakkar salim itu adalah yang menunjukkan banyak laki-laki, dengan ditambah dari isim mufradnya apa? Waw dan nun, atau ya dan nun. Nah, berikutnya jamak muannas salim. Muslimatun, tanda marfu'nya apa? Dhammatun. Muslimatun marfu', tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemudian mansub muslimatin, tanda mansubnya kasrah. Majrur muslimatin, tanda majrurnya apa? Kasrah. Ini terakhir kemarin ya. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah jam'u at-taksir. Jamak taksir, isim yang menunjukkan makna banyak dengan apa? Perubahan yang tidak beraturan. Contohnya di situ auladun marfu', al-alamah tanda marfu'nya apa? Dhammatun. Ketika mansub menjadi auladan, tanda mansubnya apa? Fathatun auladan. Ketika majrur menjadi auladin, tanda majrurnya apa? Kasroh. Ini sama dengan apa? Isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu dhammah, ketika mansub fathah, ketika majrur kasroh. Antum lihat nomor satu. Nah, tandanya itu sama. Marfu dhammah dengan isim mufrad ya. Mansub fathah, majrur dan dengan apa? Kasroh. Berikutnya nomor berapa? Nomor 6. Al-asma'ul khamsatu. Marfu'un, ketika marfu', contoh al-misal apa? Abuka. Tandanya adalah al-wawu. Abuka. Ini sama dengan apa? Jamak muzakkar salim. Nah, jadi wawunya situ sebagai tanda marfu'nya. Sama dengan apa? Jamak muzakkar salim. Muslimuna. Abuka. Ini wawunya sebagai tanda marfu'. Sama. Nah, sama betul Abu Khair? Sama ya. Berikutnya al-asma'ul khamsah mansubun. Al-misal contohnya adalah abaka. Abaka. Bapakmu. Mansub, tanda mansubnya apa? Al-alifu. Al-alifu. Jadi abaka, alifnya itu sebagai tanda mansubnya. Ketika majrurun, al-misal, contoh abika, tanda mansubnya adalah al-ya'u. Ini sama dengan apa? Isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim, tanda majrurnya. Ketika jamak mudzakkar salim, muslimina, musanna, waladaini, tanda majrurnya adalah ya. Kemudian as'al asma'ul khamsah, abika, juga apa? Al-ya'u. Sama kan? Sama-sama ya. Dan ini bisa antum terapkan pada seluruh asmaul khamsah. Nah, kalau kita terapkan pada aku menjadi apa? Marfu akuka. Ya kan? Ketika mansub menjadi a akhoka. Ketika majrur menjadi akhika. Karena asmaul khamsah kan ada berapa? 5. Akhuka, akhoka, akhika. Yang lainnya apa? Abuka, akhuka, hamuka. Terus hamaka. Terus hamika. Abuka, ahuka, hamuka, fuka. Mansubnya faka. Majrurnya fika. Yang terakhir apa? Zumalin. Terus za malin dan zi malin. Marfu'nya semuanya dengan wawu, wawu, wawu, wawu. Mansubnya dengan apa? Alif, alif, alif, alif, za. Majrurnya dengan apa? Ya, ya, ya, dan ya. Nah, ini ketika dimudhofkan pada dhamir. Sehingga kalau antum sering mendengar atau melihat atau membaca hadis an Abi Hurairah, antum bisa paham dan tahu i'rab dari Abi ini apa? Marfu, mansub, atau majrur, atau mabni? Majrur, karena Abi ka. Kan tadi kan abuka, abaka, abi, abika. Berarti ini apa? Majrur. Majrur karena Abi Hurairota. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Mau contoh lainnya? Rasul mengatakan, ya Aba Dzarrin, innaka mru'un fi kajahiliyah. Ya Aba Dzarrin. Kita bisa tahu dan paham di sini, Aba di sini adalah apa? Al Asmaul Khomsah, ya enggak? Karena ada abanya. K-nya diganti Dzarrin isim dzahir. Ini Asmaul Khomsah. Tapi i'rabnya apa? Aba. Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansubun karena aba. Kalau ada ja'a datang Abu Bakrin, telah datang Abu Bakar. Kita bisa tahu karena ini Abu, i'rabnya apa? Marfu, karena Abu. Ini marfu. Kenapa dia marfu, kenapa dia mansub? Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kalau ini sebagai fa'il, ja'a. Yang penting, kalau ada di kitab atau di buku, kok ada aba, ada abu, ada abi. Nah, ini berarti apa? Asmaul khomsah bisa marfu, mansub, atau majrur. Jadi ini ya, abuka, abaka, abika. Nah, akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Coba di sini ada pertanyaan. Ye. Muslimatin, ya. Kenapa kok kasrah bukan muslimatan? Dari Arabnya seperti itu, mau gimana lagi? Kenapa enggak muslimatan? Memang dari sana seperti itu. Kita terima jadi aja. Yang lain? Berikutnya al-maqsuru, isim maqsur. Apa itu pengertian isim maqsur? Nah, isim yang apa? Diakhiri dengan ya lazimah. Isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Ditegaskan oleh mu'alif bahwasanya isim maqsur ini adalah isim yang mu'rab. Walaupun nanti ketika marfu', ketika mansub dan majrur kondisinya sama, tapi tetap dikatakan isim yang mu'rab, berubah akhirnya karena masuknya amil. Makanya beliau tegaskan isim yang mu'rab yang ini tidak ditambahkan pada isim-isim yang sebelumnya. Isim mufrad, musanna, jamak, ya kan? Asmaul khamsah tidak dikatakan di situ isim mu'rab, walaupun juga mu'rab. Nah, tapi sini untuk menegaskan bahwasanya itu mu'rab walaupun sama kondisinya. Kita lihat. Marfu', misal, al-misalu, contoh, al-fata. Apa artinya al-fata? Pemuda. Al-alamah, tanda marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Maksudnya apa muqaddarah? Disembunyikan. Disembunyikan atau ditakdirkan. Disembunyikan. Karena akan sulit di situ untuk dinampakkan al-fata. Mau dinampakkan domahnya tidak bisa. Al-fata. Di sini tidak bisa diharokati domah kayak gini. Karena ini alif lazimah. Al-fata gitu enggak sampai lidah orang Arab. Sehingga harusnya dari sini ada domahnya, tapi apa? Disembunyikan. Muqaddarah. Sehingga dikatakan apa? Tanda marfu'nya domatun apa? Muqaddaratun. Domah yang disembunyikan. Demikian juga ketika mansub tetap dia al-fata. Al-fata. Tidak mungkin dia ditampakkan di sini al-fata gitu. Makanya ini tanda mansub adalah fathah, tapi apa? Muqaddaratun, disembunyikan. Fathatun muqaddar. Demikian juga ketika majrur. Sama al-fata. Kita mau kasih kasrah di sini, enggak mungkin untuk membacanya al-fatai itu enggak. Sehingga di sini tanda majrurnya adalah apa? Dhammatun muqaddaratun. Dhammah kasrah ngetes. Kasratun muqaddarah, kasrah yang disembunyikan. Itu isim al-maqsuru. Kenapa? Kenapa? Contoh. Ya sama. Ja'al fata. Nyebut itu. Telah datang seorang pemuda. Ja'al fata. Ini apa? Marfu. Karena dia fa'il. Tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Tadi disembunyikan. Enggak ada. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Kalau yang lainnya apa? Ja'a waladun. Ra'aitu wa waladan karena isim mufrad. Marartu bi waladin karena dia isim mufrad, kelihatan. Domahnya kelihatan, fathahnya kelihatan, kasrahnya kelihatan. Kemudian juga contoh-contoh yang lainnya. Wah, ini enggak kelihatan. Bagaimana maksudnya? Membedakan apanya? Membedakan marfu, mansub dan majrur tergantung amilnya. Ya. Kalau dia amilnya mengharuskan dia marfu, ya marfu. Kalau mengharuskan dia mansub, ya mansub. Mengharuskan dia majrur, ya majrur. Bagaimana taunya? Ya nanti ini belum saatnya, nanti sabar. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa, Kak Eko? Biar hilang penasarannya. Marfu'atul Asma halaman 34. Isim-isim yang marfu' halaman 34 ada di situ cuma 7. Jadi ini cuma salah satu kenapa dia marfu' sebagai fa'il. Ya kan? Yang ditanyakan Mas Moko kemarin juga. Ini cuma satu. Nanti akan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian juga yang mengharuskan dia mansub, ini cuma salah satu saja. Nanti ada 1, 2, sampai 12. Yang ini ada berapa majrur? Nah, nanti tidak malah tambah seperti. Jangan khawatir, akan datang masanya. Saupa. Lagi. Ini adalah sabar, seperti orang mancing baru sabar. Demikian juga seluruh isim di sini, dari isim mufrad, musanna, jamak, asmaul khamsah, nanti akan ada amil yang mengharuskan dia marfu. Ada berapa tadi itu? 7. Nanti akan ada amil yang mengharuskan dia mansub. Ada berapa? 2, 12. Ada amil yang nanti mengharuskan dia majrur. Ada berapa besok? Jadi untuk menentukan dia mansub, marfu atau majrur harus mengerti amilnya itu mengharuskan dia apa kan? Kalau yang lainnya kelihatan kan? Sekarang apa? Karena kelihatan waladani, wah ini marfu, ya enggak? Karena ada alifnya. Waladaini, ya ini mansub, kelihatan karena ada ya-nya. Atau majrur kemungkinan marfu, mansub atau majrur ya kan. Muslimuna, ini marfu karena ada wawnya. Kalau muslimina, ini kemungkinan mansub atau majrur. Tapi antum belum bisa menentukan kalau itu muslimatin ini mansub atau majrur, belum bisa, maksudnya belum bisa keseluruhan karena memang belum dipelajari. Kecuali ada huruf jera, itu berarti mansub, ya enggak? Kenapa? Undang gue sih kek. Kecuali ada huruf jer, berarti dia majrurun. Ketawanya lama. Mikir dulu, ini benar atau salah. Jadi ini diberikan di situ contoh sebenarnya memang oleh mualif karena memang mengharuskan ada contoh ketika dia marfu, mansub dan majrur. Hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Salah satu komponen saja dari ambil marfu, ambil mansub dan ambil majrur. Yang kita tahu dan kita pelajari adalah ketika ada huruf jer. Ada berapa kemarin? 9. Min ila'an ala fi ruba ba kaf dan yang lainnya. Karena huruf jer berarti isim setelahnya harus majrur. Sudah kita pelajari itu. Cuman itu cuman salah satu amil yang mengharuskan isim itu majrur. Cuman kan yuk, lumayan modal siji modal satu. Kita lanjutkan yang nomor 8. Isim al-mangkusu, yaitu isim yang diakhiri dengan apa? Ya lazimah. Ketika marfu bentuknya adalah al-qadi. Al-qadi, contoh lain al-hadi. tanda marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun, sama dengan isim maksur. Al-qadhi. Ketika mansub menjadi al-qadhiyah, itu harusnya ada fathahnya al-qadhiyah, karena tanda mansubnya adalah fathah. Al-qadhi. Ini ada ya-nya. Ketika ini dikasih dhammah, kalau dia marfu, ini berat. Al-qadhiyu berat bagi lisan orang Arab, sehingga dia al-qadhi gitu ya. Maka di sini tanda marfu'nya adalah dhammah tapi muqaddarah. Dhammah disembunyikan. Tapi ketika mansub nanti al-qadhi berat. Al-qadhi iya, ini bisa kelihatan al-qadhiya. Sehingga tanda mansub dari isim mangkus adalah fathah, yang ini kelihatan, bukan muqaddarah, bukan disembunyikan. Ketika majrur menjadi al-qadhi, tanda majrurnya sama dengan maksur, yaitu kasratun muqaddarah, karena berat untuk al-qadhi. Al-qadhi itu berat, sehingga ini disembunyikan. Sehingga tanda majrurnya adalah kasroh muqaddarah. Kasroh tapi disembunyikan. Kalau di kitab biasanya memang terkadang tidak diharokati ya-nya itu. Al-qadhi terkadang ada. Cuman kita bisa membedakan ini maksur atau mangkus dengan apa? Harokat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu di fathah, berarti dia isim maksur. Al-fata. Ini al-fata. Di fathah. Al-fata, fata. Kalau huruf sebelum huruf terakhir ini di kasrah al-qadhi, berarti dia isim maksur, ya enggak mangkus. Berarti enggak ngantuk. Jadi ini kalau di kitab terkadang tidak diperlihatkan ya-nya. Nah, tapi kita bisa mengetahui dari harokat isim, harokat huruf sebelumnya. Yang terakhir, al-ismul ladzi la yang sorifu. Ismul ladzi la yang sorif. Marfu'un, contohnya adalah Aisyatu, tanda marfu'nya dhammatun, sama dengan isim mufrad dan juga isim jamak taksir. Mansubnya adalah Aisyata. Tanda mansubnya apa? Fathah. Sama dengan jamak taksir. Jamak taksir juga fathah kan? Auladan. Nomor 5. Majrurun dengan Aisyata contohnya. Tanda majrurnya adalah fathah. Jadi tidak bisa kemudian Aisyati, tidak bisa kemudian atau Aisyatin, sehingga banyak dalam hadis kita dengar apa? An Aisyata radhiyallahu anha. Tidak ada kemudian an Aisyati, karena Aisyati itu apa? Ismul ladzi la yang sharif majrur, karena ada huruf jar, yaitu apa? Ya. An Aisyata. ini huruf apa? Huruf jar yang mengharuskan isim setelahnya majrur. Nah, ini majrur karena dia ismul ladzi yang sharif, majrurnya dengan fathah aisyata, tidak aisyati. Beda dengan an waladin. Sama-sama huruf jar tapi berbeda tanda majrurnya. An waladin, an muslimatin, ya enggak. Kalau isim mufrad ya kasrah, jamu ana salim kasrah majrurnya. Kalau ismul ladzi yang sharif majrurnya itu dengan fathah. Jadi ini enggak ada yang menyamai dari 8 isim. Tidak ada yang menyamai tanda majrur itu kok dengan fathah. Cuma ada di al ismul ladzi la yang sharifu. Selesai kita dari 9 macam isim. Dalam kondisi marfu, mansub dan majrur beserta dengan tanda masing-masingnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halaman ke-14. Dipahami tadi ya? Paham insyaallah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Pertanyaan itu biasanya nyusul. Ulkur al-marfu'a wal-mansuba wal-majrura wa'alamata kullin minha. Ulkur apa? Sebutkan. Ini fi'il amr. Al-marfu'a itu isim mufrad. Apa i'rabnya? Al-marfu'a. Apa i'rabnya? Marfu' mansub atau majrur? Al-marfu'a itu isim mufrad mansub. Kalau marfu' kan al-marfu'u, majrur al-marfu'i. Karena dia al-marfu'a berarti dia mansub. Jadi tulisannya itu al-marfu'a tapi i'rabnya mansub. Wa itu huruf al-mansuba, itu juga isim mufrad. Al-mansuba. Apa i'rabnya? Mansub. Karena dia di fathah isim mufrad, huruf akhir. Antum melihat huruf akhirnya. Isim mufrad huruf akhirnya itu apa? Ba. Ada fathah berarti dia mansub. Wal majrura. Al-majrura itu juga isim mufrad. Huruf akhirnya di fathah berarti dia itu i'rabnya apa? Mansub. Wa itu huruf alamata. Alamatanya juga isim mufrad. I'rabnya apa? Mansub. Yakin apa buatan Mas Moko? Dibalik dulu. Dan sampai keliru. Kulli itu artinya kullin ya. Itu juga isim mufrad. Kulli atau kullin. Itu juga isim mufrad. Atau melihat huruf akhirnya apa? Kullin ini. Apa harokat akhirnya? Kasroh kullin. Berarti ini isim mufrad. I'rabnya apa? Majrur. Minha darinya. Ha itu juga majrur tapi fi mahali, nanti kan dia mabni minha. Kita ulangi, ulkur sebutkan isim-isim yang marfu' dan juga mansub dan juga majrur dan tanda dari semua isim-isim tersebut. Kalau marfu tanda marfunya apa, kalau mansub tanda mansubnya apa, kalau majrur tanda majrurnya apa? Nah, tapi pertama kita tentukan dulu untuk mengetahui itu nanti marfu, mansub atau majrur, kita harus tahu itu isim apa, kan gitu, dari 9 macam isim. Kalau antum sudah keliru di langkah pertama, ya berikutnya ya keliru. Bisa benar, bisa keliru kalau memang ada yang sama, kan. Kalau ada yang sama mungkin bisa benar, seperti isim mufrad, muannats salim, taksir, ismul ladzan sharaf, itu marfu'nya kan sama dengan dhamma. Tapi kuncinya harus kita tahu dulu itu termasuk jenis isim yang mana dari 9 macam isim. Cuman berapa? 9. Kalau penjual sembako berapa? Banyak. Yo sabun, yo gula, yo insu, apalagi kecap, saus, dan terus banyak. Kalau ini cuman 9. Kita coba yang pertama, golimuna. Jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Golimun. Ini jamak mudzakkar salim, golimuna, berarti i'rabnya apa? Marfu, mansub, atau majrur, Mas Nuri? Mansub. Ana dengar istilah apa namanya? Jangan marsub ya, enggak ada marsub. Karena ragu marfu sama eromnya apa? Marsub. Mansur. Enggak ada. Karena ragu marsub. Karena ada wawunya, berarti ini eromnya adalah marfu. Tanda marfunya apa? Al wawu. Lihat bagan. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Kalau kita rubah kondisinya menjadi mansub, jadinya apa? Zalimina. Majrur zalimina. Berikutnya adalah yaumin. Isim apa ini? Isim mufrad. Karena dia di kasroh, apa i'rabnya? I'rabnya adalah majrurun. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Yang anu belum paham atau belum hafal, lihat bagan isim mufrad. Kok tandanya kasroh, berarti dia majrur. Abi Hurairata. Ini ada dua. Hah? Oh ya ya ya. Ya kelewatan. Lailatun. Lailatun isim apa? Mufrad. Ya kan? Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfunya dhamma. Kalau mansub apa? Lailatan. Kalau majrur lailatin. Abi Hurairata, ini ada dua kata yang semuanya mu'rab. Kata yang pertama adalah abi dan kata yang kedua adalah Hurairata. Abi termasuk isim apa dari 9? Al asmaul khamsah. Lihat semuanya, al asmaul khamsah abi. Tadi ada abu, ada aba, ada abi. Lihat nomor berapa, Mas Moko? Nomor 6. Ada abu, ada aba, ada abi. Kalau abi berarti di asmaul khamsah i'rabnya apa? Majrur, karena dia abi. Cuman dicontoh itu abika dengan domir kaf. Kalau ini kafnya diganti Hurairata. Sudah ketemu semuanya? Berikutnya Hurairata, itu isim apa? Ismuladhi la yang sorifu. Tidak ada Hurairatun atau Hurairatan atau Hurairatin. Karena ismuladhi la yang sorif adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Ketika kemudian itu di fathah akhirnya Hurairata, maka i'rabnya apa? Bisa mansub, bisa majrur karena fathah kan gitu. Abi Hurairata karena akhirnya dari fathah seperti Aisyata, maka ada kemungkinan mansub dan juga ada kemungkinan majrur. Cuman kalau di sini dia majrur karena dia mudhofun ilaih. Di sini dia majrur. Hurairata. Ada kemungkinan mansub tapi bukan di sini ya, tapi dia majrur. Berikutnya zulumatun. Ini isim apa dari 9? Jamak muannas salim. Zulumatun. Huruf akhirnya di dhamma. Berarti ini kedudukannya apa i'rabnya? Marfu. Nah, tanda marfu-nya jamak muannas salim. Tanda marfu-nya apa? Alif. Jamak muannas salim marfu, tanda marfu-nya apa? Dhamma apa alif? Lihat bagan. Nomor 4. Alif apa kasroh? Doma. Kalau ragu atau enggak tahu, lihat bagan. Berarti dulumatun jamak muannas salim, i'rabnya adalah marfu, tanda marfu-nya adalah doma. Kemudian nomor 6, bimu'minina. Pertanyaannya, mu'minina itu isim apa dari 9? Jamak mudzakar salim. Mufradnya mu'minun, mudzakar salim adalah ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Ini mu'minina ditambah ya dan nun. Karena ada huruf jer yaitu ba, berarti apa i'rabnya mu'minina? Majrurun. Nah, ini harus tahu karena sudah lewat huruf-huruf jer, min, ila, an, ala, fi dan seterusnya. Termasuk ba di situ adalah huruf jer. Isim setelahnya harus majrur, ternyata mu'minina yang majrur adalah jamak mudzakkar salim. Tanda majrurnya apa berarti? Al-ya'u. Yang ragu bisa lihat bagannya pada nomor 2 kolom yang ketiga. Jamak mudzakkar salim, muslimina, majrurun, tanda majrurnya adalah al-ya'u. Bisa dilihat ya. Satu lagi. Kulubihim. Kulubihim. Himnya itu adalah domir. Berarti aslinya adalah kulubi. Ini isim apa? Jamak taksir. Mufradnya apa? Kolbun. Jamaknya kulubun. Kolbun, kulubun. Karena ini di kasroh, berarti apa ya i'rabnya? Majrurun. Tanda majrurnya adalah apa? Dhamma fathah kasroh. Kasroh. lihat bagan jamak taksir nomor 5. Auladin majrurun, tanda majrurnya adalah kasroh. Karena belum hafal ya lihat bagan enggak apa-apa. Sudah hafal pun ya enggak apa-apa. Berikutnya PR dicoba di rumah. Angkusahum tijarotuhum ainaini. Jadi cara ngerjakannya ini isim apa dulu? Isim mufrad, musana, jamak, muzakkar, ismul yang sharif dan yang terakhir dari 9. Antum tulis dulu ini isim apa? Kemudian baru i'rabnya apa dan tandanya apa. Jadi contoh yaumin. Ini contohnya yang sudah ya, bukan yang untuk PR. Yaumin. Yaumin. Ini isim mufrad. Ini contoh aja ya. Eropnya bisa antum teruskan atau bawahnya terserah. Eropnya apa tadi? Majrur. Tandanya kalau mau lengkap tanda majrurnya apa? Kasroh. Kalau mau pakai bahasa Arab bisa. Yaumin al-ismul mufradu. Majrurun wa alamatu jarrihi. Apa tanda majrurnya? Al-kasratu. Atau mau Indonesia sama Arab enggak apa-apa. Biar lengkap. Kenapa? Yang penting bahasa Indonesianya yaumin isim mufrad. Yang lain dulumatun jamak muannats salim. I'rabnya marfu, tanda marfu'nya dhammah. Itu bimu'minina, mu'minina jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? Apa tadi? Majrur. Tanda majrurnya ya, atau kalau bahasa Arab mu'minina apa? Jam'ul mudzakkar salim majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u. Itu nanti. Ini nanti akan sering muncul ketika nanti kita sudah masuk pembahasan apa namanya marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Nanti di sana aja latihan, namanya latihan i'rab. Dari PR itu ada yang ditanyakan, maksudnya tanya tuan jawabannya ya. Ditanyakan paham enggak kira-kira, oh, nanti ini bisa ninggal atau maknanya. Jangan tanyakan jawabannya. Tijaroh itu isim apa? Apa namanya? Jamak taksir. Aina ini mu musanna, dua mata. Bil huda, al huda itu apa? Isim maksur apa mangkus? Maksur. Lil kafirina, kafirina jamak muzakkar salim. Jannatani atau jannatani isim musanna. Wal hijaratu isim mufrad. Al hijaratu itu isim mufrad. Abu Talibin itu asmaul khamsah, kemudian Talibinnya isim mufrad. Al-Qadi isim mangkus, dha ilmin, al-asmaul khamsah dhanya ilminya mufrad. An Aisyata, Aisyata ismul ladhi la yang sorif. Tinggal jawabannya nanti. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.